الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، berkata al-mu'allifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam dari bab yang masih menerangkan tentang tata cara melaksanakan solat berjamaah. Musabaqatul imam, mendahului al-imam, yani apa hukumnya makmum mendahului al-imam di dalam solat. La yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imamihi, tidak diperbolehkan bagi makmum mendahului imamnya. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqid salatuhu, maka barang siapa yang mendahului imam pada saat dia melakukan takbiratul ihram, jadi dia sudah takbir terlebih dahulu sebelum imamnya, maka tidak sah salatnya karena dia mendahului imam belum memulai. Li'anna syartahu ay ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu, sebab syarat seseorang dianggap bahwa dia berstatus sebagai makmum apabila dia melakukannya setelah imamnya dan dia telah meninggalkannya, yakni dia bertakbir terlebih dahulu sebelum imamnya memulai, siapa yang dia ikuti, maka dia keluar dari solatul jamaah pada hakikatnya, maka tidak sah solatnya. Wa 'alal ma'mumi ay yashra' fi af'al as-salati ba'da imamihi, dan wajib bagi makmum untuk memulai perbuatan-perbuatan di dalam solatnya setelah imam melakukan. Li hadithi, berdasarkan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, apabila imam bertakbir barulah kalian bertakbir, apabila imam ruku' lalu ruku'lah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd, dan apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamida, maka hendaknya kalian mengucapkan rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam sujud barulah kalian sujud. Jadi makmum diperintahkan untuk melakukan setelah imam melakukannya, tidak diperbolehkan mendahului. Siapa yang mendahului imam dengan sengaja, maka solatnya batilah. Fa in wafaqahu fiha aw fis salami kuriha li mukhalafatihi as-sunnah. Nah, sekarang dia tidak mendahului, namun dia tidak mengikuti pula. Dia tidak mendahului dan tidak mengikuti, namun bersamaan dengan gerakan al-imam dalam perbuatan-perbuatannya atau pada saat salam. Jadi begitu imam salam, dia juga salam bareng dengan salamnya al-imam. Kata beliau, ini hal yang dibenci karena dia menyelisihi sunnah. Karena yang sunnah makmum diperintahkan untuk mengikuti, bukan berbarengan dengan al-imam. Walam tafsud salatuhu, namun tidak batal salatnya karena dia tidak mendahului namun berbarengan. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fir rukun, karena dia tetap bersama dengan imam dalam mengerjakan rukun. Wa in sabaqahu harumah, namun apabila dia mendahuluinya, maka ini yang diharamkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, la tasbiqni bir ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyam. Jangan kalian mendahului aku ketika ruku', ketika sujud dan pada saat berdiri. Wan nahyu yaqtadi tahrim. Dan larangan menunjukkan diharamkannya sesuatu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, demikian pula hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu himar." Yani ra'sa himar. Apakah tidak takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya? Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan pembahasan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sudah pernah kita membahasnya pada saat kita menerangkan tentang keadaan makmum yang diwajibkan untuk mengikuti al-imam. Bahwa dalam hal ini ada beberapa keadaan makmum terhadap imamnya. Yang pertama, makmum mendahului al-imam. Dan ini hukumnya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasbiqni bir ruku' wala bis sujud wala bil qiyam. Jangan kalian mendahului aku ketika ruku', sujud dan berdiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti oleh makmumnya, maka wajib bagi makmum mengikuti al-imam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka-mereka yang lebih dahulu mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dan lanjutan dari hadis tersebut, yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah Subhanahu wa taala merubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Dan dalam hal ini ada dua pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama yang pernah kita jelaskan. Ada yang mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir bahwa boleh jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala merubah kepala seorang menjadi kepala keledai, dalam riwayat yang lain kepala anjing, merubah bentuknya mamsukh. Bisa saja demikian jika Allah azza wajalla menghendaki sebagai hukuman bagi seorang yang melakukan perbuatan yang diharamkan tersebut. Penafsiran yang kedua, yang ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ini perumpamaan dan permisalan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan seseorang yang mendahului imam yang menunjukkan kebodohannya seperti bodohnya himar, seperti bodohnya keledai yang tidak mengerti, yang tidak memahami apa yang dia lakukan. Seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yatakallam wal khatib yakhthub kamatsalil himar yahmilu asfara." Perumpamaan seorang yang berbicara sementara khatib sedang berkhutbah seperti keledai yang membawa buku-buku, kitab-kitab, namun dia tidak memahaminya. Naam. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa seseorang yang mendahului gerakan imam ini berhak untuk mendapatkan hukuman yang menyebabkan dia meninggalkan perbuatan tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, tatkala beliau melihat seseorang mendahului imamnya, maka beliau memukulnya dan Kata Abdullah bin Umar, la wahdaka sallaita wala bi imamika iqtadait. Engkau tidak sholat sendirian, tidak pula engkau mengikuti imammu. Dan keadaan seorang yang mendahului imam, ada beberapa keadaan yang telah pernah kita bahas pula. Yang pertama, dia mendahului imamnya dalam rukun, dari rukun-rukun sholat. Seperti misalnya dia ruku sebelum imam, atau sujud sebelum imam, atau mengangkat kepalanya sebelum imam, maka ini hukumnya haram. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah sholatnya batal atau tidak. Jumhur ulama mengatakan dia berdosa namun sholatnya sah. Pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Adz-Dzahiriyah dan salah satu riwayat Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa sholatnya batil. Dan ini yang zahir, sholatnya batal pada saat dia mendahului imamnya. Kata Al-Imam Ahmad, laisa fi sabqil imami shalah, bahwa tidak ada sholat bagi seorang yang mendahului imam. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Namun apabila dia mendahului imamnya karena sahu, bukan karena kesengajaan, ya, namun dia menyangka bahwa imamnya telah melakukan padahal imamnya belum melakukannya, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat seseorang berdasarkan sunnah, demikian pula berdasarkan ijma' para ulama. Namun apa yang dia lakukan sebelum imam itu tidak sah. Jadi misalnya ketika dia takbiratul ihram, dia menyangka bahwa imam telah melakukan takbiratul ihram, maka dia bertakbir. Ternyata setelah itu imam bertakbir, maka dia pun mengetahui bahwa dia telah mendahului imam, bukan karena sengaja. Maka dia harus mengulangi, karena apa yang dia lakukan dari takbiratul ihram itu tidak sah. Maka dia harus mengulangi dan mengikuti imamnya. Keadaan yang kedua, makmum tertinggal dari gerakan imam. Tertinggal dari gerakan imam. Dan ini ada dua keadaan. Makmum tertinggal dari gerakan al-imam karena adanya uzur. Ya, karena adanya uzur. Misalnya disebabkan karena mati lampu, akhirnya dia tidak mendengarkan takbir dari al-imam, maka dalam hal ini tidak ada dosa baginya, maka cukup dia mengikuti al-imam. Dan meskipun dia terlambat, maka tidak mengapa dia untuk mengerjakan rukun-rukun tersebut, disebabkan karena dia meninggalkan, dia terlambat dari gerakan imam karena udzur. Adapun seseorang yang tidak ada udzur dan dia sengaja tertinggal dari gerakan al-imam, maka ini ada dua keadaan pula. Keadaan yang pertama, seorang yang tertinggal dari gerakan imam yang menyebabkan dia tertinggal dari satu rukun. Tertinggal dari satu rukun. Nah, rukun sempurna. Imam sudah ruku, dia masih berdiri. Sampai imam i'tidal, baru dia ruku. Jadi dia tidak mendapati imam ruku. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa salat seorang yang demikian batilah, tidak sah. Adapun seseorang yang tertinggal namun dia masih mendapati imam. Misalnya imam sudah rukuk, dia masih berdiri karena ingin menyelesaikan bacaan ayat. Namun dia mendapati imam rukuk. Dia masih mendapati imam rukuk, maka kata para ulama, solat seorang yang demikian sahih, namun dia menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab makmum diperintahkan untuk mengikuti al-imam. Keadaan yang ketiga, makmum menyesuaikan, yakni berbarengan dengan perbuatan al-imam, berbarengan dengan apa yang dilakukan oleh al-imam. Dan dalam hal ini ada dua keadaan, berbarengan dalam ucapan dan berbarengan dalam perbuatan. Adapun dalam hal ucapan tidak mengapa. Makmum bareng bersama dengan imam di dalam mengucapkan zikir-zikir di dalam salat, kecuali dua keadaan, yaitu yang pertama takbiratul ihram, dan yang kedua mengucapkan salam. Maka hendaknya seorang tidak melakukan takbiratul ihram sebelum imam menyempurnakan takbiratul ihram. Sebelum imam mengucapkan Allahu Akbar, baru kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Demikian pula dalam hal mengucapkan salam, tidak sepantasnya bagi seorang makmum berbarengan dengan ucapan salamnya imam, namun dia menunggu imamnya terlebih dahulu mengucapkan salam, baru kemudian setelah itu dia mengikutinya. Dan lebih afdal apabila imam mengucapkan salam di kanan dan sebelah kirinya. Setelah selesai barulah kemudian makmum mengikuti al-imam. Keadaan yang kedua, berbarengan dengan imam dalam perbuatan. Dan ini merupakan hal yang dimakruhkan karena menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang wajib dan yang diperintahkan bagi makmum adalah mengikuti al-imam. Begitu imam selesai melakukan satu perbuatan lalu diikuti oleh makmum, tidak mendahului, tidak berbarengan, dan tidak pula terlambat dari mengikuti gerakan al-imam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.